Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Muspika Kecamatan Banjarsari, Bapak Ketua Majelis Ulama Kecamatan Banjarsari, para tokoh ulama sesepuh Kecamatan Banjarsari, serta para hadirin jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam rangka menuntut ilmu di majelis ta'lim ini, yang tentu saja menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk takwa. Dengan pengajian ini kita akan membuat karakter diri, kebiasaan diri, yang tentu saja karakter itu, terutama karakter yang baik, memang harus dimulai dengan yang baik, dibiasakan sehingga menjadi perilaku, sudah menjadi perilaku menjadi budaya, sudah menjadi budaya menjadi karakter. Yang dikatakan sunnah itu adalah karakter. Karakter yang baik harus dimulai dengan yang baik, dibiasakan hal-hal yang baik. Rasulullah telah bersabda dalam satu hadis, "Alaikum bisyidqi." Hendaklah kamu berlaku benar, berlaku jujur. Tentu saja jalan yang kita tempuh adalah berlaku jujur dengan melaksanakan ajaran Rasulullah. Tidak lain. "Alaikum bisyidqi." Hendaklah kalian berlaku jujur, berlaku benar. Fain nasiluqo yahdi ilal jannat. Fain nasiluqo yahdi ilal birri. Sebenarnya sifat jujur benar mengarah kepada yang baik. Fain al birro yahdi ilal jannat. Sebenarnya kebaikan akan menuju kepada surga. Wama yazalur rajulu yasluku wa yataharras sidqa. Barang siapa seseorang yang membiasakan, membudayakan sifat jujur, sifat benar dalam arti melaksanakan ajaran Islam dengan ketakwaan, wayataharros sidqa, dan membiasakan berbuat jujur dan benar, hatta yuktaba indallahi sidqa, sehingga Allah akan memvonis, sudah kamu sebagai orang yang jujur dan benar. Sebagai seorang muslim yang benar dan terusnya melaksanakan ajaran Islam yang pas sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak nyimpang sana sini. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian sifat dusta. Dusta dalam beragama, dusta dalam berbicara, dusta dalam perilaku, Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Maka sungguhnya sifat dusta akan mengarah kepada dosa. Kenapa di sini sebut dusta? Sebab pusat dosa maksiat adalah dusta. Fitnah dasarnya dusta. Dewan Jenderal tahun 65 dibunuh karena dusta, karena fitnah. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, maka sungguhnya sifat dusta akan mengarah kepada neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharul kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Wa ma yazalu ar-rajulu, seseorang yang membiasakan berbuat dusta, wa yataharul kadhiba, dan dia membudayakan sifat dusta, pusat maksiat, pusat dosa, hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba, sehingga Allah akan menetapkan dia sebagai orang pendusta. Dalam pengertian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawa. Majelis ulama sebagai organisasi di Indonesia yang mengikat, mengkoordinir dakwah Islam, yang mengikat ormas-ormas Islam di dalam berdakwah Islam, yang ujung tombaknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ujung tombaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa dakwah ini amar ma'ruf jalan atau enggak? Ya ibarat majelis ulama itu sebagai pilar-pilar. Pilar-pilar bangunan. Kalau tidak pilar, bangunan akan hancur. Majelis ulama sebagai organisasi dakwah, sebagai pilar-pilar pembangunan bangsa dan negara di bidang agama. Supaya pembangunan ini supaya sukses, maka ada pilar, di antara pilar-pilar pembangunan, di antaranya majelis ulama sebagai pilar di bidang agama. Ya kalau dimisalkan di bumi ini ada gunung. Kenapa ada gunung di bumi ini? Bagaimana kalau gunung rata? Gunung itu sebagai penyangga, sebagai pilar dari hembusan topan. Mungkin kalau tidak ada gunung, mungkin akan hancur dunia ini. Akan dunia bumi kalau rata mungkin akan disapu oleh angin. Tapi karena gunung sebagai pancangan pilar-pilar ini tidak menimbulkan kemadaratan banyak, karena ada gunung, pancangan-pancangan. Oleh karena itu majelis ulama sebagai lembaga dakwah yang mengikat, mengkoordinir ormas-ormas Islam, menumbuhkan ukhuwah Islaminya di dalam berdakwah, membangun negara di bidang agama harus bersama-sama. Sebab kalau tidak bersama-sama akan menimbulkan kemadaratan. Hakikat agama diturunkan oleh Allah ke dunia itu untuk kemaslahatan. Apabila terjadi kemadaratan berarti tidak diharapkan oleh agama. Kita cara berdakwah sampai rupanya menimbulkan kemadaratan, kekacauan. Hakikatnya tidak dituntut oleh agama. Sebab dakwah yang diharapkan oleh Allah itu adalah dakwah yang penuh damai, penuh perdamaian, penuh kemaslahatan. Jadi kalau majelis ulama sebagai koordinator di dalam bidang dakwah semua ormas Islam harus menyatukan dakwah. Sebab majelis ulama sebagai pilar-pilar dakwah, pancangan-pancangan dakwah di bidang agama. Kalau ternyata ormas Islam ini saling mencurigai, saling bertentangan, saling pakia-kia bahasa Sunda, bagaimana akan berhasil dakwah? Lebih menonjol pertentangannya yang tidak diharapkan oleh agama, berarti tidak menciptakan kemaslahatan, berarti tidak dituntut oleh agama kalau terjadi kekacauan. Sampai pun akhirnya di luar majelis ulama ada kegiatan-kegiatan agama yang menciptakan kemadaratan. Itu juga harus diselesaikan dengan betul-betul bijaksana dan betul-betul sangat hati-hati, jangan menimbulkan kemadaratan juga. Rasulullah telah membuat suatu metode dakwah Islam itu untuk memperkuat keyakinan, ketakwaan. Apakah kita bisa mewariskan generasi kita kepada generasi baru? Itu harus pertanyaan. Sebab garis besar dalam Al-Quran, ku anfusakum wahlikum naro, jagalah diri kamu, wahlikum dan keluarga kalian, naro dari sisaan neraka. Kebanyakan orang dakwah itu asal sesorangan untuk dirinya sendiri, anaknya tidak dipelihara, tidak diwariskan nilai-nilai agama untuk meneruskan perjuangan agama, untuk meneruskan kemaslahatan agama. Oleh karena itu, kita dalam berdakwah bersatulah. Bersatulah, tidak boleh terjadi pertentangan. Sebab pertentangan daripada menciptakan kemaslahatan akan menimbulkan kebenaran. Tidak boleh menimbulkan gejolak. Kalau Rasulullah menggariskan, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Harus di rubah dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Apakah kekuasaan itu kita atau bukan? Tentunya kekuasaan apa, Pak? Musmika itu. Ilamnya satifa, fabilisani. Maka apabila tidak bisa dengan kekuatan, maka dengan lisan. Nah, kita majelis ulama hanya dengan lisan, tidak bersifat operasional. Pak Musmika, majelis ulama tidak bersifat operasional. Kalau ada suatu kekacauan, keruwetan dan semuanya, serahkan kepada penguasa yang adalah berkuasa untuk itu. Kita tidak boleh, tidak berwenang. Maka habis. Oleh karena itu pertanyaannya, kalau majelis ulama kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, yang penting kita membina diri kita, kemudian kita bisa bertanya, bisa mewariskan nilai-nilai agama kepada turunan kita, generasi sesudah kita. Apa mereka bisa bertahan atau tidak dengan keyakinan akidah yang benar atau tidak? Itu yang harus dipikirkan. Orang itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Adibu auladakum ala tharafi khisalin." Didiklah oleh kalian auladakum, anak-anak kalian, generasi muda, ala tharafi khisalin, atas tiga perkara. Hubba nabiyikum, pertama mencintai Nabi. Kalau orang mencintai Nabi akan senang dia kepada agama, akan senang dia melaksanakan agama, akan memperjuangkan, setelah mengamalkan dia akan memperjuangkan agama Rasulullah. Tapi kalau kita tidak mewariskan, bagaimana bisa berjuang? Sudahkah kita membina generasi anak-anak kita? Sedangkan gangguan untuk menyelamatkan akidah kita banyak gangguannya. Bahkan Rasulullah telah memberi keperingatan kepada kita, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik abad, qarni, masa kami, abad kami, abad zaman Rasulullah, abad zaman para sahabat yang menyertai Rasulullah. Tsumma yalawnahum, kemudian sesudahnya. Berarti targetnya kalau zaman Rasulullah, zaman kemasan Islam, akidahnya bagus dan sebagainya, sesudahnya sudah mulai menurun nilai kualitas keyakinannya. Tsumma yalawnahum, tsumma yalawnahum, tsumma yalawnahum, tsumma yalawnahum, tsumma yalawnahum, tsumma yalawnahum, sampai kepada masa kita. Jadi dari tingkat, artinya zaman Rasulullah masa yang paling baik dari segi pemahaman agama, dari segi pengenalan agama, dari segi artinya pemeluk agama, akidahnya kuat, kemudian masa sudahnya, masa sudahnya, masa sudahnya, masa generasi, sampai generasi kita. Kalau dimisalkan umpamanya aliran sungai Citanduy saja, dari sana jadi burung-burungan kan jernih kan, betul enggak? Jernih kan? Jernih kan? Kemudian aliran citan lu dari hulu itu mengalir ke kampung, mulai kotor. Terus sesana kotor, bangkai, sampah, debu dan sebagainya. Sampai di Segara Anakan, Majingklak sudah keruh. Lecek. Mungkin masa lecek itu masa kita. Kewajiban kita harus bagaimana? Kewajiban kita mensanitasikan situasi. Menjernihkan, kalau dimisalkan air yang sedina lecek harus dijernihkan. Harus dijernihkan akidahnya, amalannya, generasi muda maksudnya, ya kan sebagai penerus kita. Sudah lecek, kewajiban kita adalah mensanitasikan kalau dalam air. Menjernihkan air yang lecek menjadi jernih. Jernih segala-galanya. Akidahnya kuat. Situasinya aman. Walaupun ada suatu masalah, kita pecahkan bersama, tidak menimbulkan ekses, anarsis dan sebagainya. Sebab dakwah kita itu hanya menyampaikan. Ada bagiannya. Ya Pak. Jadi Majelis Ulama tidak bersifat operasional. Ada bagiannya, laporkan kepada para penguasa, kepada mustika. Ini ada begini. Itu bagian mustika. Supaya berbuat. Mankana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Mankana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Kalau itu di semua disatukan bersama-sama, tidak menimbulkan ekses. Tidak menimbulkan artinya gejolak, kekacauan. Kalau menimbulkan kekacauan, hakikat agama itu kemaslahatan. Menghadapi suatu persoalan dihadapi bersama, tidak menimbulkan kemadaratan. Nah, itu yang diharapkan oleh agama. Maka nafi'lan yakunu ma'un nas aqraba ila shalah wa ba'na 'anil fasad. Segala tindakan, kebijakan yang menyangkut perbuatan manusia aqraba ila shalah, mendekati kemaslahatan, kebaikan. Wabada amil fasad, dan menjauhi kepada kerusakan. Itu diharapkan agama. Sehingga tujuan agama yang lima, hifzuddin, hifzul nafsi, hifzul akli, hifzul nasal, itu akan tercapai. Oleh karena itu, Majelis Ulama diibaratkan sebagai tonggak-tonggak. Kalau tidak ada Majelis Ulama, tidak ada dakwah Islam, mungkin akan hancur dengan kekacauan dan kemaksiatan dan dosa. Ini pancangan-pancangan. Majelis Ulama mengikat ormas-ormas Islam untuk memperbaiki masyarakatnya, moral masyarakat, agama masyarakat, supaya pembangunan di Indonesia bisa berjalan dan lurus sehingga sukses. Tidak boleh kita saling mencurigai, harus dalam keadaan rukun. Untuk menghasilkan tujuan agama atau tujuan pembangunan. Kalau terjadi kekacauan, terjadi kebadatan, berarti tidak diharapkan oleh agama. Itu. Maka nafilan yakunu ma'un nas aqraba ila shalah. Segala tindakan, segala kebijakan yang mendekati kepada kemaslahatan itu dituntut oleh agama dan menjauhi kemadaratan. Oleh karena itu kita generasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai generasi terakhir nih. Generasi akhir zaman, kalau dimisalkan aliran sungai itu sudah lecek. Kewajiban kita menjernihkan air yang lecek itu. Kembali kepada kejernihan zaman Rasulullah SAW. Pernah ditanya Rasulullah SAW dalam satu hadis, siapa yang dianggap gharib itu? Bada'al Islam ghariban, permula Islam lah gharib, asing. Di hadapan orang jahiliyah, orang Quraisy jahiliyah, sebab mereka penyembah berhala. datang mengajarkan Nabi Muhammad agama tauhid, dia anggap asing, agama apa nih? Cuma budayanya budaya penyembahan berhala. Wasayamuduna ghoriban, nanti pada menjelang kiamat akhir zaman akan dianggap ghorib, akan dianggap asing. Nabi mengatakan, Nabi ditanya, siapa yang dianggap ghorib yang satu? Kata Nabi, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang dianggap ghorib asing itu ialah alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang memperbaiki situasi keadaan. Anda fasadin nas, di ketika manusia sudah rusak moralnya, rusak akhlaknya, rusak agamanya. Memang ada pihak-pihak yang merusak agama. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai generasi, jamar Rasulullah, dakwah Rasulullah, kewajiban kita adalah mendidik generasi muda Islam, mewariskan ajaran Islam kepada generasi kita, generasi sesudah kita. Yang pertama tadi, adibu auladakum ala salafi khisalin. Didiklah anak kalian atas lima macam. Hubban nabiyikum, mencintai para nabi. Mencintai nabi, nabi kita, Nabi Muhammad SAW, akhir zaman. Setelah mencintai nabi, mau mempelajari ajaran yang dibawanya. Setelah mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mau mengamalkannya, setelah mengamalkan, mau memperjuangkannya, mendakwakannya. Maka Nabi mengatakan, tanakahu takatsaru fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Tanakahu narikah arjen nikah kalian, takatsaru supaya banyak turunan. Ini muka turun di kumulumam yang malkiyah, semuanya kami mengharapkan banyak umat daripada kalian pada kiamat. Dalam konteks kubah nabiyikum, orang banyak taat kepada Allah, kepada ajaran Rasul dan memperjuangkannya dalam konteks itu, supaya generasi muda Islam banyak yang melaksanakan ajaran tauhid, kemudian bisa memperjuangkannya dan dia bisa mempunyai daya tahan untuk memilah-milah mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Generasi muda penerus kita sebagai generasi penerus, sebagai generasi sanitasi untuk menjernihkan situasi, menjernihkan ajaran Rasulullah, untuk supaya bisa diamalkan sehingga banyak orang yang takwa. Nah, ini kewajiban kita. Adapun masalah-masalah yang terjadi, yang kita hadapi, selesaikanlah. Ada porsinya, porsi kita adalah menasihati masyarakat supaya mengamalkan ajaran Islam. Ada kasus-kasus yang terjadi, serahkanlah kepada penguasa. Bahwa akhirnya dalam hukum Islam juga, kalau di kalangan kita ada yang berbuat maksiat atau dosa, taruhlah berzina, apa langsung kita orang tuanya menangani? Tidak kan? Serahkan kepada amir, kepada khalifah. Kan begitu? Maka Pak Sekmat, Pak Kuramil, mangga karena bagi wajir biadi itu bagian kacamat yang Pak Dagang. Orang mau memberikan masukan. Kalau terjadi gejolak ya lapor kepada penguasa. Jadi majelis ulama tidak bersifat operasional, menangani sendiri sehingga jadi bumerang nanti. Bumerang kepada kita, kepada ormas Islam, kepada majelis ulama, tidak bersifat operasional. Oleh karena itu, marahkanlah kegiatan-kegiatan dakwah di masyarakat sehingga masyarakat mempunyai daya tahan untuk memilah-milah keyakinan dirinya, menguatkan keyakinan dirinya, bisa memilah-milah, memilih, menyaring ajaran yang datang yang berlawanan dengan keyakinan yang ada pada dirinya. Kemarin itu para sekuat mulia, alhamdulillah primados, saya sendiri bisa silaturahim dengan masyarakat Ganjar Sari, terutama majelis-majelis taklimnya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mendorong, memotivasi penggairahan dakwah, penggairahan kemampuan kita dalam mencetak generasi turunan kita sebagai ya orang-orang yang betul-betul memahami agama dan mempunyai daya nangkal, daya saring yang betul-betul daripada generasi mulai Islam, sehingga tidak terkena polusi, pencemaran, pengotoran dirinya baik akidah atau sebagainya. Ini kewajiban kita. Kalau sekarang budayanya pesantren sudah makin lama makin hilang ya. Pesantren sekarang makin lama makin hilang sebetulnya. Sekarang alhamdulillah majelis taklim adalah sudah marak. Di dia kampung ayah dulu di sini ada pengerasa Bapak Kiai Asbubohnya. Ya tetap alumni si jantung katut putra naugen ayana pasti ayah tak alhamdulillah ayana majelis taklim satu sena di kantung genku panjangan buloh alhamdulillah marah pribadi secara pribadi majelis ulama juga sangat mengira bahwa masjid penuh karena sekarang kita sudah situasinya sudah lain, generasi muda, tantangan kita generasi muda ini sudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing, pengaruh teknologi. Ya. Oleh karena itu, dengan pertemuan ini, alhamdulillah saya secara pribadi kita bisa silaturahim di tempat ini, di majelis taklim ini. Oleh karena itu, marilah kita pecahkan persoalan masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, menciptakan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemadaratan. Hanya sekian saja sebagai kata-kata silaturahim daripada saya pribadi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memotivasi, mendorong bagaimana kita menanggulangi, menjaga diri dari akidah-akidah yang mungkin akan menyeleweng dari ajaran-ajaran daripada Rasulullah SAW. Awal wajibin al-insani ma'rifatul ilahi bisriqani. Nah itu yang penting. Yang pertama-tama ya wajib bagi kita lah ma'rifatul ilah, mengetahui Allah yang benar, yang sifatnya tauhid, bisriqani dengan penuh keyakinan sehingga tidak mudah berubah, tidak mudah terganggu karena punya daya tahan dan daya saring yang betul-betul. Oleh karena itu demikianlah sekedar silaturahim yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.